الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-18, 19 dan setelahnya dari surah Yusuf. Allah mengisahkan kepada kita perjalanan Nabiullah Yusuf. Allah mengatakan wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Kemudian datanglah sayyarah, sayyarah kafilah dagang yang melakukan sair, perjalanan di atas muka bumi, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk melakukan niaga, perdagangan. Wajah sayyaratum farsalu waridahum fa'adla dalwa. Kemudian mereka mengutus orang-orang mereka, yakni beberapa orang, untuk mengambil air. Kelihatannya memang ini tempat lalu lalangnya mereka. Yang kadim zaman, jalan itu memang sudah ada dan senantiasa dan sering ditempuh oleh orang-orang. Ya walaupun tidak sebagus jalan di zaman sekarang ini. Walaupun ya tanah lapang, tapi mereka tahu bahwa itu jalur, jalur perjalanan. Farsalu waridahum fa'adla dalwah. Kemudian mereka menimba air dari sumur yang di dalamnya ada Yusuf kecil alaihi salatu wassalam. Qala ya bushra hadha gulam. Begitu mereka ngangkat, agak berat karena memang Yusuf menggelantung di timba tersebut. Kemudian mereka tetap mengangkatnya ke atas. Qala ya bushra hadha gulam. Ini adalah anak kecil. Ini budak. Biasa gulam, anak kecil bisa juga bermakna budak. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim. Wa asarruhu bidha'. Mereka menyembunyikannya dan tidak memberitahukan kepada teman-teman seperjalanannya di kafilah itu agar supaya mereka sendiri atau beberapa orang ini yang mendapatkan keuntungan dari keberadaan anak ini. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Baik. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Wa syarahu, dikatakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, begitu mereka mengangkat Yusuf dari sumur, nampaklah saudara-saudara Yusuf. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah budak. Dan Yusuf pun tidak mengingkari perkataan kakak-kakaknya bahwa dirinya adalah budak. Agar supaya dia tidak diapa-apain. Alhasil dijual. Dijuallah Yusuf alaihissalam ke orang-orang yang mendapatkannya, mengangkatnya ke atas ini. Ada versi lain mereka langsung membawanya. Tidak ada hubungannya dengan kakak-kakaknya yang telah membuangnya. Alhasil dikatakan bahwa kakak-kakaknya ini yang menjualnya ke kafilah dagang ini dan menyatakan bahwa dia adalah budak. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah, dan mereka pun menjualnya ke kafilah dagang ini dengan harga yang sangat-sangat murah. Dikatakan murah, lebih murah lagi. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan seandainya mereka memintanya begitu saja, kakak-kakaknya akan memberikannya. Barakallahu fikum. Seandainya mereka kafilah dagang ini memintanya tanpa harus membayar, maka mereka akan menyerahkan. Karena apa? Karena tujuan mereka telah tercapai adalah ini bukan untuk dapat duit, tapi untuk mengenyahkan Yusuf di tengah-tengah mereka, dari tengah-tengah mereka. Wa kanu bihi minaz zahidin, mereka tidak butuh uang dalam masalah ini. Mereka yang penting Yusuf tidak ada. Wa qala alladhi ishtarahu, maka dibawalah Nabiullah Yusuf kecil pada saat itu dari negeri Palestina menuju Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr, maka berkatalah orang yang membeli anak ini, membeli Yusuf kecil, dikatakan bahwa ada tiga orang yang paling memiliki firasat yang jitu, termasuk ini Al-Aziz yang membeli Yusuf dengan harapan asa ayyam fa'ana aw natakhidahu walada. Barakallahu alaikum. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Barakallahu alaikum. Demikian juga putri orang yang saleh yang ada di negeri Madian yang mengatakan kepada ayahnya, ya abati sta'jirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Firasat perempuan ini sangat kuat tentang kesolehan dan kebaikan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Musa yang masih muda pada saat itu. Perempuan mengatakan, wahai ayahku, jadikan dia sebagai pegawai kita. Istajirhu. Karena sebaik-baik orang yang engkau angkat menjadi pegawai, pekerja kita adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Dan memang seperti itu keadaannya. Sebagaimana juga Yusuf, seperti itu keadaannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika memilih Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar, bahwa Umar akan berlaku adil dalam kepemerintahannya, dan demikian kejadiannya. Memang ini firasat yang kuat. Bukan berarti bahwa cuma tiga orang ini yang memiliki kekuatan firasat. Baik, banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kehebatan dalam masalah ini. Al-Muhim, Al-Aziz ini, menteri yang ditugaskan untuk barakallahu fikum mengurusi pangan dan perekonomian negeri Mesir pada saat itu. Yang membeli Yusuf kecil. Dia pun berkata kepada istrinya, wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwah, hendaknya engkau perlakukan mulia anak ini, kau rawat baik-baik, akrimi mathwah asa ayyanfa'ana aw natakhidahu walada, semoga kita bisa mengambil manfaat dari anak ini atau kita menjadikannya sebagai anak angkat, karena mereka tidak memiliki anak. Wakadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, demikianlah kami berikan kedudukan untuk Yusuf alaihi salatu wassalam di negeri Mesir ditempatkan di tempat yang bagus, dipelihara, dirawat, diberi fasilitas oleh Al-Aziz. Dan dia pun melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh seseorang. Dia dengan tugasnya sebagai budak, karena memang statusnya seperti itu. Barakallahu fiikum. Dan dia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan kami ajari Nabiullah Yusuf ta'wil ahadits, ta'wil mimpi. Barakallahu fiikum. Ta'wil mimpi itu adalah simbol-simbol dari kejadian-kejadian yang akan terjadi atau yang telah terjadi atau lagi pas terjadi. Ini simbol-simbol yang akan diurai oleh seorang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakwilkannya. Ada orang yang diberi kesimpulan-kesimpulannya saja, dan ada juga orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakwil mimpi dengan rinci. Ada berhubungan dengan warna, ada berhubungan dengan rasa, ada berhubungan dengan suku, ada berhubungan dengan kebiasaan, ada berhubungan dengan berbagai macam. Barakallahu fiikum. Sehingga orang yang memiliki kemampuan untuk mentakwil mimpi, barakallahu fiikum, adalah orang-orang yang memiliki kapasitas memang untuk itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mereka menghafal Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui dan lebih luas pengetahuannya tentang peradaban manusia. Barakallahu fikum, kelompok-kelompok manusia ini, kebiasaannya, tabiatnya, agamanya. Karena ini akan memiliki pengaruh. Barakallahu fikum, memiliki pengaruh. Sebagai contoh, ketika ada seorang memakan daging babi, akan beda takwilannya ketika orang itu adalah orang yang beragama Islam atau orang beragama yang lain. Barakallahu fikum. Satu perlakuan. Tapi karena beda orangnya, maka beda pula takwilannya. Seperti ketika ada seorang yang datang ke Imam, Imam Ahmad Al-Adif la'allahu. Dia mengatakan, "Ya Imam, saya mimpi. Mimpi saya mengumandangkan adzan." Kata Imam, "Insyaallah engkau akan naik haji. Sebentar lagi engkau akan naik haji." Kemudian datang seorang yang lain dan mengatakan dengan mimpi yang sama, "Ya Imam, saya mimpi ada." Kata Imam, "Engkau akan dipotong tanganmu." Sang murid mengatakan, "Ya Imam, bagaimana bisa engkau mentakwilkan mimpi yang sama dengan takwil yang berbeda?" Kata Imam, "Saya melihat bahwa orang yang pertama ini fihi simatul khair, ada padanya tanda-tanda kebaikan, kesolehan, ketaatan. Fatadzakkartu qaulallahi ta'ala wa adzim fin nasi atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq." Wa adzim fin nas, dari kata-kata adzan, umumkan kepada manusia agar supaya mereka menunaikan ibadah haji. Tawassamtu fihil khair, aku merasa bahwa orang ini baik dan dia akan melakukan ibadah haji. Dan yang kedua, aku melihat padanya ada sifat buruk. Barakallahu fikum. Fatadzakkartu qaulallahi ta'ala thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Thumma adzana muadzinun, kemudian diumumkan oleh orang yang mengumumkan, ayyatuhal 'airu, wahai kalian para kafilah, bahwa kalian ini adalah ada orang yang mencuri di tengah-tengah kalian. Innakum lasariqun, Nah, ini barakallahu fikum, kondisi yang seperti ini, mimpi yang sama tapi akan berbeda artinya karena beda orangnya, beda agama, beda kebiasaan, bahkan beda suku bangsa. Ditakwilkan barakallahu fikum. Seperti ketika seorang mimpi bahwa dia diamuk oleh seekor gajah. Baik. Dia melakukan sesuatu sehingga gajah ini merasa terusik sehingga dia diamuk oleh gajah itu. Baik. Kata sang imam, engkau akan berurusan dengan orang India. Dan engkau akan diapa-apai oleh mereka. Ya bukan gajah betulan, karena ma'ruf bahwa gajah itu dari negeri India. Barakallahu fikum. Yang paling dekat. Wallahul musta'an. Walhasil, barakallahu fikum, ada beberapa elemen yang harus dimiliki oleh orang-orang untuk hebat dalam mentakwil mimpi, dan memang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mauhibah minallahi tabaraka wa taala. Wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadits, dan di para sahabat pun banyak yang hebat dalam mentakwil mimpi. Seperti di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Wallahu ghalibun 'ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala baik ghalibun ala amrihi, yakni Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, Allah yang berkehendak apapun yang Allah kehendaki. Walakin aktsarun nasi la ya'lam, dan tentunya ada hikmah di balik ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti proses yang harus dilalui oleh Nabiullah Yusuf untuk menjadi seorang raja. Baik, melalui ini baik dibuang di sumur, kemudian diperdagangkan, kemudian dia. Walhasil barakallahu fikum. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lam. Cuman kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Tentu Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu dengan hikmah yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Walamma balagha ashuddahu, dan ketika Yusuf kecil telah sampai umur dewasa, balagha asyuddahu, ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Aqwal dari kalangan para ulama ini menunjukkan bahwa tidak adanya nas barakallahu fikum dalam masalah ini yang menentukan umur Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam pada saat itu diangkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Baik. Kami berikan kepadanya atainahu hukma wa ilma, ini fahman wa ilma, pemahaman, kecerdasan, kemampuan dan daya pikir yang bagus. Barakallahu fikum. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balasi dan ganjari orang yang melakukan kebaikan. Mulai dari sini, baik, label atau gelar muhsin diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, karena memang bagus dalam pelayanannya, bagus dalam pekerjaannya, cekatan bagus. Ini orang kalau melakukan pekerjaan kuat, bagus, rapi, indah, cepat, tepat. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar asal jadi, bukan. Asal jadi tapi tidak rapi biasanya. Barakallahu fikum. Ini bagus, tepat, cepat, kemudian indah, kuat. Ini semua sisi. Maka dikatakan muhsin. Barakallahu fikum. Karena ada juga orang bagus, indah, kuat, tapi lama kerjanya. Barakallahu fikum. Nah, ini memang pas. Tapi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apapun yang beliau lakukan. Barakallahu fikum. Apapun yang beliau lakukan, bagus kerjaannya untuk tugas yang harus dia lakukan, dan juga bagus dia dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas ganjari untuk orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Taib. Ihsan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan, dan ihsan dia dalam melakukan khidmat kepada majikannya, tuannya. Barakallahu fikum. Ini prosesnya lama, barakallahu fikum. Mulai dari Yusuf kecil sampai berumur, ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada 25 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Walhasil dari umur puncak kedewasaan. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghalqatil abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu dhalimun. Dengan berjalannya waktu, Nabiullah Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, kuat, kemudian dengan perangai dan tabiat yang sangat bagus. Tentunya barakallahu fikum, inilah idaman para perempuan kaum Hawa. Sudah gagah, tampan, baik budi pekertinya, masya Allah, dan di seluruh sisi-sisi kebaikan ada pada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, sehingga istri Al-Aziz sendiri pun yang tergoda. Barakallahu fikum. Padahal dia yang memeliharanya dari sejak kecil, merawatnya. Baik. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Murawadah, yakni merayu, merayu Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam agar supaya mau melakukan apa yang diinginkan oleh perempuan ini. Baik, ada yang mengatakan Zulaikha namanya, ada juga yang mengatakan yang lainnya. Alhasil, baik, istri Al-Aziz yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya istri ini, istri Al-Aziz ini sampai tergoda terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam karena ketampanannya, karena kebaikannya, karena kesempurnaannya. Wagallah, setelah dia berdandan, dia bersolek, ada padanya daya tarik bahwa dia, barakallahu fikum, perempuan ini memiliki kedudukan. Itu yang pertama, kedudukan, sehingga kalau ada yang terjadi dari perkara-perkara yang itu adalah aib, dia bisa menyembunyikannya atau dia bisa membalik cerita, barakallahu fikum, karena kekuasaan dan kedudukannya. Baik. Kemudian yang kedua adalah memang kecantikannya. Perempuan ini sangatlah cantik. Wa ghallaqatil abwaba, setelah dia bersolek, wa ghallaqatil abwaba, dia pun menutup pintu agar supaya tidak ada yang mengetahui seandainya terjadi apa yang terjadi dari perkara yang buruk. Wa qalat hayta lak. Dan perempuan ini pun mengatakan hayta lak, yakni ta'al, hat. Ada juga yang mengatakan hayatulak, atau berbagai macam bahasa dengan tafsirannya disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dinukil dari kalangan para ulama. Qala ma'adallah, maka Nabiullah Yusuf pada saat itu mengatakan ma'adallah, aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keburukan. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya rabbi, rabbi di sini adalah tuan. Kembalinya ke sang tuan yang telah membelinya dan mengangkatnya sebagai anak. Barakallahu fiik. Jadi innahu rabbi, bahasanya mereka tuan itu dengan rabb. Barakallahu fiik. Innahu rabbi ahsana mathwai. Dia adalah tuanku. Dia telah memberikan kepadaku segala sesuatu dan memfasilitasi aku. Ahsana mathwaya. Baik, dia memperlakukan aku sangat baik dari sejak awal-awal. Baik, mana bisa aku membalasnya dengan kejelekan? Melakukan apa? Keburukan terhadap istrinya, melakukan perzinahan dengan istrinya, ini namanya pengkhianatan. Barakallahu fikum, pengkhianatan. Enggak bisa diterima ini. Innahu ahsana mathwai, enggak mungkin aku membalasnya dengan kejelekan. Dia senantiasa berlaku baik kepada aku, bagaimana bisa aku akan berkhianat? Innahu la yuflihu dhalimun, sungguh tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Ini tahapan kedua. Barakallahu fikum. Ini cobaan. Dari sejak dia dibuang, kemudian diantarai dengan kehidupan yang agak bagus, barakallahu. Kemudian dijerumuskan lagi ke perkara berikutnya. Baik. Ini barakallahu fikum sepenggal kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Diperjualbelikannya Nabiullah Yusuf dan dibelinya oleh Al-Aziz dan dipelihara di negeri Mesir dan diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian digoda oleh istri Al-Aziz agar supaya melakukan apa yang diinginkan oleh istri Al-Aziz, tapi dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memohon kepada Allah untuk melakukan kebaikan, untuk kejelekan agar supaya kita terhindar daripadanya juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Taib, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan juga dari kejelekan-kejelekan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita pun kepada teman-teman. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.